apa saja yang disebut dengan tagut. Tagut itu secara bahasa artinya melampaui batas, ya kan? Togo, togo ya togo, melampaui batas. Tagut artinya yang sangat melampaui batas. Ya. Dan masuk dalam kata ini segala yang melampaui batas pada dasarnya disebut tagut. Kullu ma tajawaza bihi haddahu. Semua yang melampaui batas Allah disebut tagut. Sehingga di sini ikhwan fi din rahimakumullah akan masuk dalam kata itu banyak hal. Akan masuk dalam kata itu banyak hal. Namun tentu tingkatannya berbeda-beda. Seseorang yang melampaui batas Allah itu kan banyak sekali. Bisa jadi dalam ibadah, bisa jadi dalam akidah, bisa jadi dalam akhlak. Nah, sehingga kata ini kata yang sangat luas maknanya. Semua yang melampaui batas Allah disebut tagut. Nah, sejauh mana yang dia lampaui, sejauh mana batas yang dia langgar. Nah, hukum terhadap masing-masingnya akan menjadi berbeda. Kalau dia melampaui batas tidak jauh, ya dia masih dikatakan muslim, tapi melampaui batas. Ya. Kalau dia melampaui batas sampai pada tingkatan yang jauh, misalnya beribadah kepada selain Allah, atau yang juga disebut ulama diibadahi dan dia ridha. Makanya ini tafsir sebagian ulama, kullu ma'ubida min dunillah wa huwa radin. Semua yang diibadahi selain Allah Azza wa Jal dan dia ridha dengan perbuatan itu, maka dia tagut. Dan ini sudah kufur kalau sudah seperti itu, karena dia melampaui batas pada jarak yang sangat-sangat jauh, ya, diibadahi dan dia ridha dengan itu. Jelas melampaui batas Allah Azza wa Jal terkait langsung dengan hak-hak Allah. Nah, jadi kata tagut ini harus dipahami, ya, dengan benar. Jangan seperti sebagian orang yang selalu mengartikan tagut dalam arti kafir. Ya, semua yang disebut tagut berarti kafir. Tidak seperti itu. Itu salah. Ya, pengertian yang salah. Pengertian yang mempersempit makna yang luas. Allahumma 'alam.